alaihi wa sahbihi wa man walahu ma ba'd. Qala Syekhul Islam rahimahullah, syurutus shalah, syarat-syarat salat yang dibahas di sini adalah termasuk semua syarat wujub dan syarat sihah. Kita telah lewat syaratul awal, syarat yang pertama yaitu al-Islam. Naam, al-Islam wadidduhu al-kufr, lawannya adalah kekufuran. Artinya di sini syaratul awal ini salat tersebut sah dikerjakan oleh seorang yang muslim. Adapun orang kafir tidak sah salatnya. Tetapi kalau dia mengerjakan juga, kalau dia mengerjakan juga, ada yang mengatakan dia muslim hukman, dihukumi sebagai muslim dalam artian kalau dia mati dia mewariskan hartanya kepada muslim yang lain secara hukum. Kalau dia berbuat misalnya menyatakan cuma main-main, cuma main-main, maka dianggap dia istihza, akan dikatakan kelabahan, dianggap murtad. Mereka orang-orang kafir ini tidak harus mengerjakannya ketika dia kufur, dan tidak pula harus mengqadha ketika dia sudah masuk Islam. Ada dua dalil yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, Syekhul Islam, surat At-Taubah ayat 17 dan surat Al-Furqan ayat 23. Kemarin kita tambah, dan ini kebanyakan disebutkan oleh para ulama, sementaranya Syekh Muhammad Syafi'i dan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, itu dalam surat At-Taubah ayat 54. Nah, itu jelas bahwa amalan mereka ketika dia kufur itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita lanjut, penting juga untuk kita ketahui pengertian salat, apa yang dimaksud dengan salat. Secara bahasa, salat itu artinya ad-du'a. Secara bahasa, salat itu artinya doa. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكي بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. دليلنا بقى معنى صلاة artinya الدعاء أي ادعوا لهم secara bahasa. Secara syar'i yang kita bawakan dalam, apabila disebutkan dalam hadis-hadis dan dalam Al-Quran, aqimus shalah. Naam. Atau dalam hadis bunyan Islam wa khamsu syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah. Atau dalam hadis yang lain, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah. Shalah yang dimaksud di sini adalah shalah dalam hakikat syar'iyah. Salat dalam pengertian syar'i, yaitu ibadah ibadah lillah zatu aqwal wa af'alil ma'lumah muftatihatun bitakbir wa muftatimatun bisalam. Salat adalah ibadah kepada Allah yang mempunyai ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang sudah maklumah. Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, itu salat. Rukun kedua setelah syahadat dalam Islam, rukun Islam yang kedua dan diwajibkan pertama kali di Mekah ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, dan itu menunjukkan keagungan dan keutamaan salat sampai Allah Subhanahu wa taala mengundang, memanggil Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima perintah salat. Nah, sampai Rasulullah diundang sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit ketujuh. Belum ada Apollo ketika itu, belum ada Challenger. Nah, belum ada pesawat ulang-alik. Rasulullah sudah menembus atmosfer, keluar dari bumi menuju angkasa ke Sidratul Muntaha. Nah, menerima perintah Allah 50 salat, kemudian kurang sampai jadi 5 salat. Menunjukkan betapa beratnya, betapa agungnya salat tersebut. Itu yang dikatakan oleh para ulama, nilai Islam dalam diri seseorang, nilai Islam dalam diri seseorang itu bagaimana dia memuliakan salatnya. Semakin dia menghargai salatnya, berarti dia semakin menghargai Islam. Dan Islam aqidatan wa syar'an minhajan, termasuk dalamnya muamalahnya, akhlaknya, adabnya, ibadahnya. Ini Islam syari'atan wa minhajan, aqidatan, sulukan. Ini Islam. Nah, dalam salat itu juga sudah kita pelajari adab-adabnya terkait ini. Semakin dia memuliakan, punya adab ketika dia menghadap, dia akan menunaikan salatnya, yang lain-lain pun akan terbawa adabnya. Semakin dia tidak beradab terhadap salatnya, yang lain-lain jangan ditanya lagi. Nah, ini lokasi menyebutkan tadi ya, miqdar Islam al-mar'i al-kamaqal, ukuran nilai Islam seseorang di dalam diri seseorang itu bagaimana dia menjaga sholatnya. Nah, bagaimana dia menjaga sholatnya. Nah, semakin dia menjaga waktu-waktunya, adab-adabnya, syurut-syurutnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, mukammalat, berarti dia betul-betul memuliakan Islam. Betul-betul dia sangat menjaga Islam. Dan sangat luar biasa keutamaan sholat ini. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau sholat itu benar, sholat itu baik, ikhlas karena Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, mulai dari wudhunya sampai dia selesai salam karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, biidznillah orang yang akan terjaga dari kekejian dan kemungkaran. Nah, dia akan senantiasa ingat bahwa dia nanti akan berdiri di hadapan Allah. Dia akan ditanya oleh Allah, berduaan dengan Allah sebagaimana dia berduaan walaupun dia bersama orang banyak dalam salat jamaah, tetap dia akan ditanya, berduaan dengan Allah. Dia berbicara dengan Allah itu juga berduaan. Dalam salat berjamaah itu kan dia juga meminta kepada Allah, tidak peduli dengan kiri kanannya. Nah, kalau dia betul-betul khusyuk, dia tidak akan peduli dengan kiri kanannya. Dan dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat gerak-geriknya, melihat penampilannya, dan melihat isi hatinya. Ini akan dia bawa nanti. Kalau dia bisa membayangkan bahwa dia nanti akan berhadapan dengan Allah, itu akan menjaga dia. Menjaga dia dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau betul-betul dia menunaikan sholat itu dengan sempurna, hatinya hidup di dalam sholat tersebut. Kalau hanya lahiriahnya saja yang ikut sholat, nah, sebagaimana ini beritakan oleh Rasulullah SAW, mungkin dapatkan 1/10, 1/9 atau sampai setengah dari sholatnya. Bahkan Rasulullah SAW, sebagaimana yang kita ceritakan pada waktu lalu, seorang wanita yang mungkin banyak sholatnya tapi menyakiti tetangganya, Rasulullah mengatakan dia final, dia di neraka. Nah, dia di neraka. Karena itu masuk perkara-perkara dosa besar. Idza'ul jiran, menyakiti tetangga, itu termasuk, bahkan dikatakan itu termasuk perkara jahiliyah. Zaman jahiliyah sebelum datang Rasul sallallahu alaihi, seperti diceritakan oleh Ja'far bin Abi Thalib kepada Raja Najasyi. Masuk dalam kitab sirah dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Nah, ketika mereka hijrah ke Habasyah, orang-orang Quraisy mengutus Amr bin As dan satunya lagi orang Quraisy lainnya ke Najasyi untuk meminta supaya kaum muslimin yang ada di sana, sahabat-sahabat, dikirim pulang. Ketika berdialog dengan Raja Najasyi, Ja'far menceritakan, kami dahulunya kauman ahlul jahiliyah, na'budul asnam, na'kulul maitah, bahkan dalam sebagian disebutkan nasyrabud dam, wa nu'dil jiran, menyakiti tetangga. Wa naqsa ar-rahim, dan memutuskan hubungan silaturahim. Ini kebiasaan kami dahulu. Ini perbuatan jahiliyah. Nah, dan setiap ibadah seperti yang sering kita ulang, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dituntut, yang diinginkan dari kita mengerjakan ibadah itu, baik yang umum maupun yang khusus, adalah untuk agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah, orang-orang yang senantiasa membuat perlindungan, perisai antara dia dan azab Allah serta murka Allah. Ini orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu berarti dia sedang melakukan sesuatu upaya untuk menjunjung dirinya, melindungi dirinya dari azab dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dia tidak akan membiarkan dirinya mesir dalam perbuatan dosa, walaupun itu kecil. Tidak ada hukuman haknya, tidak ada celaan dalam artian laknat dari Allah terhadap pelakunya, ataupun dilaknat oleh Rasulullah pelakunya. Tidak pula diancam dengan siksaan neraka. Tidak pula dikatakan yang dia kehilangan iman. Nah, walaupun itu tidak ada di dalam perbuatan dosa yang dia lakukan, dia tidak akan menyesal kalau benar salatnya. Kalau dia mengerti bahwa dia akan senantiasa dimakan di sehari semalam, dia dipanggil oleh Allah, berduaan, berbincang dengan Allah. Dan itu kalau dia betul-betul meresapi dan meyakini bahwa dia akan berduaan pula nanti di hari kiamat dengan Allah tanpa ada penerjemah, maka dia akan berhati-hati dan akan menjaga setiap tindak tanduknya. Tidak akan mudah dia dalam jatuh dalam kesalahan kecil ataupun besar, apalagi besar. Besar ada laknatnya, ada hukuman haknya, dikatakan tidak beriman, yang ya ada neraka di akhirat nanti, bahkan lebih gawat lagi, lebih dahsyat lagi, tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, dan dia mendapatkan azab yang pedih. Ya, maka dia tidak akan begitu mudah. Tapi kalau misalnya terjatuh karena tabiatnya adalah manusia, orang yang zalim dan jahil, nah, juga memiliki banyak kelemahan, lupa. Nah, dan ini tabiat manusia asli, sering dia lupa, jatuh ke dalam perbuatan dosa, itu tidak dia biarkan dirinya untuk berlama-lama di dalam dosa tersebut, walaupun kecil. Walaupun itu dosa yang kecil, dia tetap menganggap, bahkan menganggap dosa tersebut adalah dosa yang luar biasa beratnya, yang tidak layak untuk dia lakukan, yang tidak pantas untuk dia kerjakan, bahkan tidak pantas untuk hendak dalam pikirannya berbuat seperti itu. Maka dia segera memperbaiki diri dan mencela dirinya, istighfar kepada Allah dan mohon ampun. Bahkan sebagian, ya, kebanyakan juga mereka dalam hal seperti ini, sholat mereka dua rakaat dengan sholat yang ringan mungkin, tapi betul-betul dia minta ampun dan menyesal kepada Allah. Nah, apalagi kalau dosa yang ingat kadang-kadang kendur. Apa artinya fatrah futur di sini yang dimaksudkan? Kalau misalnya, nah, siapa yang futurnya itu kepada sunnah, dia selamat. Siapa yang keluar dari itu, maka diselamatkan. Kalau yang mencapai, istirahat. Kan itu yang diajarkan, yang diterangkan oleh beliau. Coba untuk mengulangi lagi, buka lagi maksudnya. Nah, sering yang dikenal yang terjadi, apalagi di negeri kita seperti ini, siahah yang mana, fikih yang mana yang bisa selamat hati kita dari kekotoran? Nah, mana yang selamat? Kita tidak melihat, mereka melihat. Kita sudah menampakkan diri. Yes, silap. Nah, minimalnya lalai. Padahal itu bukan sikap seorang mukmin. Allah sudah menjadikan orang-orang yang sholat pada pelahal mukminun. Alladzina hum an salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahu mu'ridun walladzina hum 'anil lahu mu'ridun. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan tentang hamba-hambanya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dalam ayat berikutnya, wa idza marru billahi marru kiram. Wa'idam marru billahi marru kirama. Nah, pada kita sedang bersiap. Hari ini mungkin kita merasa tenang, merasa lapang. Nah, kalau kita mau menghadapi musuh-musuh di luar diri kita dengan kekuatan fisik juga, mereka 1000, kita 1. Dengan apa kita menghadapi kekuatan mereka? Mereka 1000, kita 1. Sebandingannya, mereka yang menghadapi kita keras, mereka punya keris. Dalam keadaan kondisi seperti ini, lapang. Nah, berbanyak dekat kepada Allah, berbaik sholat. Sehingga ketika dalam keadaan sempit berhadapan dengan mereka, Allah betul-betul turunkan pertolongannya ketika kita minta tolong kepada Allah. Nah, lihat bagaimana Allah sudah memberikan contoh dan gambaran kepada kita. Menimpa orang-orang yang jadi wali-walinya, kekasih-kekasihnya, yang Allah pilih. Kita tidak ada jaminan dipilih oleh Allah. Tapi Allah berikan kepada kita gambaran, lihat bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Bukan karena mereka yang durhaka, dalam artian mereka yang jelas mereka karena ijtihad, mereka melihat kaum muslim melihat dari ijtihad mereka sampai mereka melanggar ketetapan Rasulullah SAW. Satu dan itu. Ketika mereka melihat kaum musyrikin sudah lari jauh meninggalkan harta benda mereka dalam perang Uhud, mereka yang di barisan pemanah ini sudah diperintah oleh Rasulullah, jangan turun walaupun burung-burung walaupun terjepit sekalipun, dalam keadaan bagaimanapun keadaan yang di bawah, mereka jangan turun. Mereka lupa melihat bahwa kaum musyrikin kan sudah kalah, melihat kenyataan, dan mereka turun ingin mengambil, membantu mengambil wanita. Ternyata Allah berikan ujian kepada mereka. Nah, itu mereka. Sayangnya Allah kepada mereka, Allah tunjukkan kepada mereka, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu akhirah. Dan Allah uji mereka. Ada yang gugur sampai 70 orang. Kita tidak ketahuan bagaimana keadaan kita di sisi Allah. Sementara Islam yang ini sholat kita yang jadi nilai. Nah, entah seperti apa pula di dalam diri kita dalam keadaan-keadaan seperti ini. Itu nanti dalam keadaan yang na'udzubillah, musuh-musuh dakwah tidak diam, musuh-musuh kaum muslimin tidak diam. Mau menghadapi mereka dengan fisik, apa kekuatan antum? Kekuatan kita menurutkan ilmu bela diri, mereka lebih. Setiap saat mereka latihan. Kita sholat, mereka latihan. Kita ngaji, mereka latihan. Menyiapkan amunisi, menyiapkan persenjataan, semua strategi. Apa yang kita hadapi, dengan apa kita menghadapi mereka? Nah, dengan apa? Kalau kita tidak pernah merangkai melakukan hubungan, merajut hubungan dengan Allah, dengan memperbaiki sholat kita. Nah, Allah tidak akan salah menyatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan fuhsya dan munkar. Ketika jatuh, ya kita mengharapkan pertolongan dari Allah, mengharapkan surga, sementara maksiat bertubi-tubi kita lakukan, dosa, pelanggaran-pelanggaran sering kita lakukan. Padahal orang-orang terbaik kita dari kalangan para anbiya, para nabi dan rasul, satu kesalahan mereka itu sudah Allah tunjukkan kepada mereka. Nah, hukumannya satu kesalahan mereka. Nabi Adam, apa salahnya selain dia minal menyentuh mendekati pohon? Satu kesalahan beliau itu sudah menyebabkan beliau keluar dari surga. Nah, kita bertubi-tubi ratusan kesalahan kita, bahkan kita anggap remeh, ini sudah perbuatan dosa besar. Menganggap remeh dosa itu sudah dosa, dosa besar. Bagi kalau misalnya menimpakan Allah, kenapa sebulan kok dia kok tenang-tenang aja? Dia juga buat dosa seperti ini. Siapa yang tahu tentang keadaan sebulan? Kenapa tidak melakukan diri sendiri? Mungkin dia sudah bertobat atau belum mendapatkan hukumannya. Apa kita mau mungkin hukuman seperti dia juga? Nah, ya. Nah, ini sholat ini begitu agungnya, begitu mulianya, sampai disebutkan oleh para imam sebagian ulama, terutama di Hijaz. Nah, mungkin kan, nah, jumlahnya para sahabat, ya ini sebagian atau Allah Alam, tapi disebutkan mereka, para sahabat sepakat bahwa orang itu kalau dia meninggalkan sholat itu kafir. Nah, walaupun para ulama lainnya menyatakan, nah, ini ada pun perbedaan pendapat yang sangat mencolok, atau artinya jelas sekali banyak perbedaan, nah, diskusi dalam masalah tersebut. Para imam kita juga yang mu'asirin Syekh Mu'anam Al-Albani dan Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya dua dan berbeda pendapat dalam masalah ini. Tapi yang keluhan tetap sholat ini yang betul-betul satu hal yang harus diperhatikan oleh setiap individu muslim. Rukun kedua di dalam Islam, dalam bangunan Islam, bukan perkara yang remeh. Seperti tadi dikatakan oleh Ibnu Qayyim, menilai Islam seseorang tergantung bagaimana dia memuliakan sholatnya. Semakin dia memperhatikan, maka semakin berarti dia semakin menghargai Islam. Dan Allah menyebutkan orang-orang yang seperti ini akan beruntung. Seperti dalam Al-Qur'an yang ayat-ayat pada Al-Mu'minu, Allah menyebutkan, Walladzinahum yuhafidun ala salawat. Walladzinahum ala salawatuhum yuhafidun. Yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga, yuhafid, dia menjaga bukan hanya waktu-waktunya, nah, tapi semua adab-adabnya, surut-surutnya, arkannya, wajib-wajibnya, ya, itu dia pelihara, dia perhatikan dan dia jaga. Jangan sampai sholat kita masya Allah banyaknya, rajinnya, tapi tidak berbuah takwa. Nah, STNG kita katakan, sholat terus, maksiat jalan. Maksiat itu jangan dikira itu hanya yang ada hukuman hadnya. Jangan kira hanya hukuman hadnya. Nah, ya, jangan kira hanya hukuman hadnya. Semakin orang itu menganggap kecil dosa, justru semakin besar di sisi Allah. Ya, nah, semakin besar dalam pandangan Allah, makin bahaya, makin rendah. Nah, dia dalam pandangan Allah, dia akan biarkan. Nah, sampai betul-betul na'udzubillah, karena bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak bisa lagi dia memahami. Nah, dia punya ilmu, dicabut ilmu itu. Tidak lagi dia bisa memahami ayat. Tidak bisa lagi dia mendapatkan, nah, ilham ataupun yang kebaikan apa yang tersembunyi dalam makna-makna kalimat nas-nas tersebut. Nah, lebih lagi yang gawat lagi di, nah, dibiarkan dia kepada dunia, kesenangan syahwatnya. Nah, entah itu kubur riasa, ya. Nah, kemudian syahwat nisa ataupun amwal, dibiarkan, dimudahkan oleh Allah. Nah, sampai akhirnya betul-betul hilang. Dan sudah banyak kejadiannya. Bermula dari sikap 6, na'udzubillah, ya, meremehkan sholat, meremehkan sholat, terutama apalagi sholat sholat berjamaah. Nah, maka hati-hati. Dan nanti para syabab, para talabah, perhatikan ini. Saat-saat kita dalam keadaan longgar, dalam keadaan lapang ini, perbanyak perbaiki hubungan dengan Allah dengan memperbaiki sholat. Agar saat-saat kita dalam keadaan kesulitan, ketika kita mungkin na'udzubillah, la samahallah, ya, berita disebutkan sesampai juga mungkin kita sebagian mendengar. Orang-orang sini tidak mau diam, ya, punya intrik makar, memang mereka jago memakar. Nah, dan bukan mustahil mereka menjalankannya. Tapi kita punya tameng. Kalau kita butuh keberiman kepada Allah, apa menjadi perkataan orang yang beriman ketika mereka diberitakan orang seperti itu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat ini, kalimat ini yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ketika ada yang mengatakan innan nasafat jama'u lakum fahsyahum wa zadahum imanan wa faru hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu yang terjadi. Dan ini diucapkan juga oleh Nabi Ibrahim ketika dia dalam keadaan melayang dilemparkan ke dalam api. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika dalam keadaan seperti itu, nah, kita dalam keadaan, bagaimana mereka bisa mendapatkan pertolongan dalam keadaan kondisi seperti ini? Nah, karena mereka yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashin. Ini mereka senantiasa bersegera dalam kebaikan. Nah, senantiasa bersegera dalam kebaikan, apapun kebaikan tersebut mereka berusaha untuk. Nah, kalau ini sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Rasul, mereka jalankan. Berat, berat. Dan mereka akhirnya ditolong, ditolong oleh Allah. Para sahabat pun begitu. Di saat-saat mereka dalam keadaan terjepit, kisah Qadisiyah, Ala ibn Hadrami, radhiyallahu anhu, dalam keadaan tidak ada perahu untuk menyeberang. Nah, sungai menjadi jalan mereka. Air menjadi jalan mereka. Tidak membuat basah kendaraan mereka. Ini mereka. Jangan tabi'in juga demikian. Ketika ada salah seorang tabi'in sudah benderang kurang, sudah mau bertarung, bertempur, menyerbu ke tengah musuh, dia tancapkan tombaknya sengaja. Ditanggung, dilaporkan kepada komandannya. Kenapa? Setelah itu tak begitu. Dia mengangkat telunjuknya, satu telunjuknya, dan berdoa. Orang sudah pada bertempur, bertempur menghadap musuhnya. Kata komandannya dengan tenang, satu telunjuknya lebih aku sukai daripada seribu prajurit. Satu telunjuknya lebih aku sukai daripada seribu prajurit. Seorang tabi'in, bukan sahabat. Nah, kondisi yang seperti itu, sementara kita dalam keadaan lapang, dan dengan mutabak, diperlambat, bapiah, lambat untuk berbuat kebaikan, lambat untuk meninggalkan kejelekan. Bagaimana kita akan bisa telunjuk itu bermanfaat? Padahal disebutkan oleh Rasulullah, ia asyad ala syaitan. Ini sangat-sangat dahsyat, sangat lebih keras dibanding bagi syaitan daripada mulut. Ya. Nah, maka yang sering kita ingatkan juga, kita perbaiki sholat, perbaiki komunikasi kita dengan Allah, karena sholat ini adalah istilah komunikasi antara kita dan Allah. Perbaiki adab-adabnya, syurut-syurutnya, rukun-rukunnya, perhatikan takminahnya. Janganlah kita sholat dalam keadaan sholat sebagai sebuah hal yang otomatis. Tumbuhkan dalam hati kita bahwa kita akan ini mengambil manfaat dari sholat tersebut. Maka diingatkan oleh Rasulnya dalam riwayat juga, sholu sholatal muwaddi', sholatlah kamu seperti sholat orang yang mau berpisah, orang yang sudah mau mati. Orang yang mau mati itu sholatnya luar biasa. Sholatlah seperti sholat sholatal muwaddi'. Wallahu a'lam bishawab. Kita perbaiki adab-adabnya, kemudian mulai dari berwudu, cara berwudunya kita perbaiki, bukan lagi karena otomatis seperti yang diingatkan oleh beliau, oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Tumbuhkan perasaan bahwa kita sedang menjalankan perintah Allah. Kita mengikuti sunnah Nabi SAW dan sebentar lagi kita akan berhadapan dengan Allah. Karena kita ditumbuhkan terbiasa hadir setiap kali kita berwudu, minta kepada Allah agar kesalahan tangan itu yang menyenggol yang tidak pantas disenggol, yang memegang yang tidak pantas dipegang, itu gugur bersama tetesan terakhir dari air wudu. Mata juga demikian, tangan juga demikian, mulut kita, ya. Mudah-mudahan bermanfaat itu yang mungkin Anda sampaikan untuk mengingatkan kepada kita semua pentingnya sholat. Nah, buah yang akan diambil dari semua ibadah umum dan khusus itu takwa, ya. Nah, minta kepada Allah banyak-banyak di dalam sujud kita membaca rukunnya Al-Fatihah, dalam Al-Fatihah itu pun juga mereka yang aminnya sama dengan amin malaikat diampuni dosanya. Masya Allah, banyak kesalahan kita. Nah, itu ada kesempatan, benar-benar lah, mulai dari wudhunya, kemudian tata tertibnya sholat, kita perhatikan dan kita berharap kalau misalnya kemudian ini kabulkan doa kita, bahwa itu menjadi sholat yang terakhir, sholat yang terakhir. Seakan-akan tidak ada sholat lagi setelah itu. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan besok, ya, tentang syarat yang kedua, yaitu asani al-aql, syarat yang